Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan beranjak pada hadis yang ke-105 dari kitab Usulul Iman yang ditulis al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah wa fihima an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Wa fihima dan pada keduanya Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan apa yang Allah mengutus denganku atau mengutusku dengannya dari hidayah dan ilmu seperti hujan lebat. Maka hujan tersebut menimpa bumi atau mengenai bumi atau tanah. Maka di antara tanah itu ada yang baik, tanah yang baik. Ia bisa menerima atau menyerap air. Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang basah maupun yang kering. Dan darinya pula atau di antara tanah itu ada yang gersang namun sanggup menahan air. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat dengannya kepada manusia. Mereka bisa minum dan memberi minum serta bercocok tanam. Dan hujan tersebut menimpa jenis lain dari tanah. Yang ia hanyalah qi'an la tumsiku ma'an, tanah licin atau tanah datar yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka demikianlah permisalan orang yang faham tentang agama Allah. Allah beri kepadanya manfaat apa yang aku diutus dengannya. Dia alima wa 'allama, mengetahui dan mengajarkan. Dia belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Dan permisalan orang yang tidak punya kepedulian sama sekali dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan hadis ini. Hadal hadithu mutadamminun lil amsilatin nabawiyyah. Hadis ini mengandung permisalan nabawiyah. Allah Jalla wa Ala menyebutkan permisalan kepada manusia. Sering memberi contoh, memberi sebuah permisalan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering memberikan sebuah permisalan. Naam. Dalam rangka untuk menjelaskan suatu hukum dan menanamkannya dalam pemahaman manusia. Menanamkannya dalam pemahaman manusia. Seperti misalnya beberapa contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang orang yang banyak berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Ini dalam rangka memberikan pemahaman, menanamkan dalam benak pikiran kita. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam menggambarkan Masalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk, penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, mungkin dia akan memberi hadiah kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau beli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibah, atau paling minimal engkau mendapatkan aroma yang semerbak mewangi. Wa nafikhul kir, tapi seorang pandai besi, imma yuhriku siyabak, bisa jadi dia akan membakar pakaianmu. Wa imma antajida min hurihan muntina, atau kalau tidak, engkau akan mendapati aroma yang tidak sedap. Ini berbagai macam permisalan-permisalan Allah di dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah mazalun azimun, permisalan yang sangat agung, minal amsalin nabawiyah, dari permisalan-permisalan nabawiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dan menyerupakan ilmu yang beliau bawa dari kitabullah dan sunnah ini diibaratkan seperti hujan lebat. Seperti hujan lebat yang menimpa bumi, lalu hujan itu menghidupkannya, menghidupkan tanah. Maka demikian pula ilmu, maka dia akan menghidupkan hati-hati manusia. Ilmu itu akan menghidupkan hati-hati manusia. Maka kalau dia tidak mau belajar ilmu, tidak mau mendekat kepada majelis ilmu, lama-lama hatinya akan gersang sebagaimana tanah yang tidak mendapatkan air hujan. Dan bisa jadi hati itu lama-kelamaan akan menjadi mati, sebagaimana tanah pun bisa mati, tidak berguna sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia terkait dengan perhatian dia kepada ilmu ini terbagi menjadi tiga macam yang sama persis dengan pembagian jenis tanah. Sama persis dengan pembagian jenis tanah. Fal ardu ina idza nazala 'alaiha al-matar, bumi atau tanah apabila turun kepadanya air hujan, maka dia terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tanah yang bisa menahan air, menyerap air. Kemudian tanah itu akan menumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman. Baik yang jenis yang basah maupun yang kering. Maka barakallahu fikum, jenis tanah ini terkumpul padanya antara penyerapan air dan dia menahan air dengan al-imbat, menumbuhkan tanaman. Maka manusia mendapatkan manfaat dengannya, bisa membuat pengairan, membuat parit, dan mendapatkan manfaat dengan berbagai macam tetumbuhan yang ada padanya dari tanah tersebut. Jenis yang ini adalah permisalan seperti permisalan al-fuqaha al-muhaddithin, para fuqaha ahli hadis, yang mereka menghafalkan nas-nas dan memahaminya. Di samping hafal, mereka juga faham, memiliki fikih. Memiliki fikih, hafal dan faham. Dan mereka bisa menjelaskan fikihnya kepada manusia, menerangkannya, menjelaskannya. Ini seperti tanah yang mengumpulkan air, menyerap air, kemudian menumbuhkan tetumbuhan. Maka mereka, para ulama tersebut, menghafalkan nas-nas dan hadis-hadis. Dan ini seperti tanah yang mengumpulkan air di bagian atasnya, demikian pula di bagian bawahnya. Jadi tanah ini bisa mengumpulkan air di atas maupun di bagian bawah tanah tersebut. Dan pemahaman mereka, jadi para ulama yang tadi yang menghafalkan berbagai macam nas-nas Al-Quran wa Sunnah, naam, ini seperti tanah yang bisa menahan air di atas maupun di bawah. Dan pemahaman yang ada pada para ulama tersebut, ini seperti imbatul kala, tumbuhnya tanaman-tanaman. Maka mereka-mereka ini yuqalu lahum, disebut dengan fuqaha al-hadith, para fuqaha ahli hadith. Seperti siapa misalnya? Beberapa contoh disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Kal imami Ahmad wa Syafi'i wa Malik wal Bukhari. Naam. Dan yang semisal mereka. Dari para a'immah yang mengumpulkan antara al-hifz wal faham. Mereka mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman. Yani al-fiqih. Dan mereka ini adalah afdalu tabaqatil ulama, tingkatan ulama yang paling afdal dari jenis yang di samping mereka hafizu an-nusus wa fahimuha, mereka menghafalkan nas-nas dan mereka faham fikih yang ada pada nusus tersebut. Wal qismu tsani, jenis yang kedua adalah tanah keras yang tidak menumbuhkan, namun dia bisa menahan air. Dia bisa menahan air yang manusia mendapatkan manfaat dengannya, bisa minum darinya. Dan ini permisalan seperti para huffadzul hadis wan nusus, para penghafal-penghafal hadis dan nas-nas yang mereka memiliki perhatian terhadap sanad-sanad hadis. Mereka bisa membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan mereka perhatian untuk menghafal sunnah, namun tidak punya fikih, tidak punya fikih yang mendalam sebagaimana jenis yang pertama tadi, sebagaimana jenis yang pertama. Maka jenis dari manusia yang kedua ini sama juga dengan barakallahu fikum tanah yang keras, yang dia bisa menahan air dan manusia mendapatkan manfaat dengannya. Manusia bisa mendapatkan manfaat dengannya. Fakadzalika yanfa'u haula'il huffaz annasa bima hafizuhu. Maka demikian pula para huffaz, para penghafal, penghafal nas tersebut memberi manfaat kepada manusia dengan apa yang mereka hafalkan, yang Allah berikan manfaat kepada manusia karena sebab hafalan mereka terhadap sunnah. Mereka membukukan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka ini padanya ada kebaikan. Namun, la yasilu ila darajati as-sinfil awal. Tidak sampai kepada tingkatan jenis yang pertama. Alladzina jama'u bainal hifzi wal fiqih, yang mereka menggabungkan antara hafalan dengan fiqih. Wal qismu tsalis, dan jenis yang ketiga adalah tanah gersang yang dia seperti tanah datar yang licin yang tidak sanggup untuk menahan air. Tidak sanggup menahan air, ditambah apalagi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Nahan air saja tidak, apalagi menumbuhkan tanaman. Maka permisalan ini seperti orang yang tidak hafal, tidak menghafal nusus, nas-nas Al-Quran wa Sunnah, dan mereka juga tidak memiliki fikih. Bukan jenis yang pertama, bukan pula jenis yang kedua. Dan ini adalah seburuk-buruk dari tiga tingkatan yang ada, yang tidak bisa diambil faedah darinya. Sebagaimana tanah dari jenis yang ketiga yang tidak bisa diambil manfaat darinya dengan terkumpulnya air padanya. Naam. Mereka ini barakallahu fikum adalah gambaran tentang manusia-manusia. Laisa lahum qulubun hafizah, yang mereka tidak punya hati. Naam, yang bisa menghafal, wal afham wa'iyah, dan tidak punya pemahaman. Naam. Kalau mereka mendengarkan ilmu tidak mendapatkan manfaat dengannya, tidak menghafalnya, mereka tidak bisa memberi manfaat pada dirinya, fadlan an ghairi, lebih-lebih lagi kepada orang lain. Dan tidak punya ihtimam, tidak punya semangat, tidak punya kepedulian kepada ilmu, kepada majelis ilmu, tidak cinta kepadanya. Padahal sungguh barakallahu fikum, dengan hadir berjalan ke majelis ilmu sudah keutamaan yang luar biasa. Yang sudah sering berulang-ulang kita sebutkan berbagai macam adillah, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaannya. Yang insyaallah tidak perlu lagi untuk diulang kembali. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini ada berbagai macam ilmu yang bisa diambil darinya. Di antaranya adalah darbul amsal, memberikan sebuah permisalan. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengajaran kepada umatnya, kepada para sahabatnya, adalah dengan memberikan sebuah permisalan. Yang kata para ulama, bil misal yattadihul maqal. Dengan permisalan, pembicaraan menjadi jelas. Karena kadang orang yang enggak paham-paham kalau enggak disebutkan contoh. Kalau tidak disebutkan contoh. Nah, seperti misalnya Rasulullah menyatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa mematikan, menggugurkan dosa-dosa sebagagaimana air bisa mematikan api. Jadi kalau sudah tergambar dalam benak pikiran kita dengan gamblang nyata bagaimana air bisa mematikan api, maka seperti itu pulalah sedekah yang kita berikan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pelajaran penting yang lain adalah fadlu al-ilm wa ta'lim, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar, wa syiddatu al-hassi alaihi, dan anjuran yang sangat untuk mendatangi ilmu dan belajar ilmu, wa dhammul i'rad anhu, dan celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari ilmu dan majlis ilmu. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-106. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa lahuma an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولهما, dan bagi keduanya, Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, marfu'an, hadis ini marfu', sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyatakan, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabih dari Alkitab, maka mereka-mereka itulah yang Allah namai mereka. Allah sebutkan mereka di dalam Al-Quran. Fahdharuhum, maka berhati-hati dari mereka. Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, hadis ini telah berlalu penyebutannya dalam masalah al-mutasyabih minal Quran. Dalam permasalahan apa-apa yang mutasyabih dari Al-Quran. Dan telah kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-mutasyabih adalah yang tidak jelas maknanya dengan sendirinya pada nas itu. Tetapi dia akan jelas dengan merujuk kepada nas yang lain yang menerangkannya. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa contohnya. Apa yang dikategorikan sebagai nas yang muhkam dan apa yang dikategorikan sebagai nas yang mutasyabih. Maka di antara yang mutasyabih adalah yang sifatnya mutlak. Maka yang muhkam adalah lawannya muqayyad. Naam. Ada yang sifatnya mujmal. Maka yang muhkam adalah mubayyan. Ada yang sifatnya am, umum. Maka yang muhkam adalah yang khusus. Ada yang mansukh, yang sudah dihapuskan, maka yang muhkam adalah yang nasikhnya. Maka yang demikian ini dari nusus al-mutasyabihat la yustadallu bihi munfaridan, tidak dijadikan dalil secara tersendiri, tapi harus merujuk dan dikembalikan kepada dalil yang muhkam. Jangan sampai ada nas dari Al-Quran yang mutasyabih dalam kategori mansukh yang sudah dihapus. Ada dalil lain yang telah menasikhnya, menghapusnya. Maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Jangan kemudian beralasan, ini kan ayat Al-Quran, ini kan hadis. Lah, tidak boleh. Nah, jangan sampai kemudian berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah melarang ziarah kubur. Ada dalil yang sudah menjelaskan tentang kebolehannya. Rasul menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, ya sekarang ziarah kubur karena dia akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mereka dalam keilmuannya adalah orang-orang yang mengumpulkan di antara nas-nas yang ada. Mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Tetapi ahlu zair, orang-orang yang menyimpang dan mereka-mereka yang dalam hatinya ada penyakit, ya'khudhuna al-mutasyabih. Mereka mengambil yang mutasyabih kemudian menghempaskan yang muhkam. Oleh karena itu, jenis yang seperti ini Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sedang kita bahas, idza raaitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min faulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari nas Al-Quran ataupun sunnah, maka mereka-mereka itulah ya Allah telah menyebutkan mereka di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Fahdharuhum, maka berhati-hati dari mereka. Allah katakan yang dimaksud adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari ta'wil. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ya'ni tafsiruhu bimufradihi. Wahuwa la yufassar illa biraddihi ila al-muhkam. Maksudnya yang mutasyabih itu adalah tidak bisa diketahui tafsirnya secara bersendiri, tapi harus dikembalikan kepada yang muhkam. Dan tidak boleh ditafsirkan dengan ra'yu, dengan akal fikiran. Ini apabila yang dimaksud dengan ta'wil di sini adalah tafsir. Jadi kita akan mengenal, sekarang Syekh akan mengenalkan kita tentang jenis-jenis ta'wil. Yang disebutkan di dalam ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Ta'wil, jika yang dimaksud adalah at-tafsir, na'am, maka ini barakallahu fikum diketahui oleh para ulama ar-rasikhuna fil ilm. Tafsirnya tidak diketahui pada ayat yang mutasyabih ketika tidak dikembalikan kepada yang muhkam. Adapun apabila yang dimaukan dengan ta'wil di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, adalah ma ta'ulu ilaihi hadhihi al-akhbar fil mustaqbal, yaitu hasil atau akhir kesudahan dari berita-berita yang disampaikan pada masa yang akan datang. Ada sebuah berita dari Allah tentang akan begini dan begini, akibatnya begini dan begini. Maka tidak ada orang yang tahu seperti apa bentuknya di kemudian hari. Nah, pada masa yang akan datang, maka yang seperti ini, jenis yang seperti ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Akan kita sebutkan contoh. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 53. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Hari ketika datang ta'wilnya, maksudnya bukti kebenaran Al-Quran. Maka berkatalah orang-orang yang mereka melupakannya dahulu. Lantas kemudian mereka menyatakan, qad ja'ana rusulu rabbina bil haq. Sudah datang para rasul Rabb kami dengan membawa kebenaran. Nah sekarang terbukti kan? Dulu mereka mengingkarinya. Di saat mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan ancaman-ancaman Allah, maka di kemudian hari ketika benar-benar terbukti kesudahannya, akibat yang mereka dapatkan, maka mereka pun menyatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Maka wal muradu bi ta'wilihi huna ma'aluhu, yang dimaksud dengan ta'wil dalam ayat ini, yauma ya'ti ta'wiluhu, adalah ma'aluhu, kesudahannya atau akhirnya. Contohnya Yusuf alaihi salam lamma rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjadan. Tatkala Yusuf membawa naik ayahnya di singgasana, yang kemudian mereka saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf, maka ia menyatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya, wahai ayahanda, inilah ta'wil dari mimpiku dahulu. Naam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Naam, 11 bintang sujud. Ternyata barakallahu fikum 11 orang dari saudara Yusuf kemudian memberikan barakallahu fikum penghormatan kepada beliau. Naam. Memberikan penghormatan dan mengakui keutamaannya dan meminta maaf kepada beliau alaihi salam. Naam. Dan Yusuf dari 11 orang saudaranya keutamaannya seperti bulan Ramadan dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Nah. Wa ta'wiluha ay ma'aluha qad ja'alaha rabbi haqqa. Allah telah menjadikannya benar. Allah menjadikannya benar. Maka fa ta'wilu ala qismain, ta'wil itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ta'wilun yuradu bihi tafsir, ta'wil yang dimaksud dengannya adalah tafsir. Ini sebagaimana yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah menyatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia tentang urusan agama dan ajarkan Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil. Maksudnya adalah tafsir Al-Quran. Wa hadza ya'rifuhu al-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, jenis ini tafsir Al-Quran ini diketahui oleh para ulama ar-rasikhun yang dalam keilmuannya. Jenis yang kedua dari ta'wil adalah ta'wil yuradu bihi ma ya'ulu ilaihi al-mughayyab min al-akhbar ka akhbaril akhirah wal jannah wan nar fa hadhihi la tu'lamu haqiqatuhu illa idza waqa'at mustaqbalan wa hadha la ya'lamuhu illa Allah jalla wa ala. Jenis takwil yang dimaukan dengannya adalah akhir atau kesudahan yang dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam perkara gaib. Seperti kabar tentang akhirat, jannah, wanar, surga dan neraka. Kita tidak tahu hakikatnya. Kecuali baru akan diketahui hakikatnya kalau sudah benar-benar terwujud pada hari kiamat. Nah, mungkin barakallahu fikum, kita belum begitu banyak tergugah iyadan billah dengan berbagai gambaran dari kenikmatan-kenikmatan surga. Allah menjelaskan tentang bidadari-bidadari surga. Selendangnya itu lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Mereka adalah na'am barakallahu fikum, wanita-wanita suci. Namun yang demikian kadang masih membuat kita terlalaikan oleh wanita-wanita dunia. Tergoda oleh syahwat dunia. Padahal bidadari-bidadari menunggu. Sebagaimana juga belum tergugah dengan berbagai macam akhbar tentang neraka. Yang apinya itu berwarna hitam. Dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa derajat dari kadar api yang berwarna hitam. Karena kita belum lihat jelas. Dan yang seperti ini, tidak ada seorang pun yang tahu hakikatnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan baru akan sadar kalau sudah bertemu dengan masa itu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-107, manhum hawariyul anbiya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatihi qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus kepada umatnya sebelumku kecuali dia memiliki hawari dari umatnya wa ashab dan sahabat. Yang mereka mengambil sunnahnya dan menunaikan perintahnya. Lalu kemudian muncul setelah mereka generasi. Setelah generasi hawari tadi dan sahabat-sahabatnya hawari itu adalah ansar, penolong. Muncul generasi setelah mereka yang mereka berucap apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka amalkan. Dan mereka mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia mukmin. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan kalbunya, maka dia mukmin. Dan tidak ada setelah itu dari keimanan sebiji sawi pun. Kata Syekh menyebutkan di dalam hadis ini penjelasan bahwa para anbiya mereka memiliki sahabat wa hawariyun. Ai ansar yansurunahum. Hawariyun itu adalah ansar. Para penolong. Yang para hawariyun ini mengambil ilmu dari nabi mereka. Menerima syariat dari nabi mereka. Dan mereka mengamalkannya. Dan para sahabat yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah khairul qurun, generasi terbaik. Yang Rasulullah telah menyatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Apa yang menyebabkan mereka sebagai khairul qurun, generasi terbaik? Karena mereka mengambil dan menerima dari Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Alkitab, wassunnah, menerima syariat. Dan mereka menyampaikan kepada manusia ajaran nabinya dengan penuh amanah. Dan mereka pun mengamalkannya. Jadi lengkap. Antara ilmu, amal, dan dakwah. Dan tentunya mereka adalah kaum yang bersabar dalam menanggung berbagai macam ujian yang mereka dapatkan pada jalan ilmu, pada jalan amal, dan pada jalan dakwah. Ini para sahabat. Maka mereka-mereka ini adalah hawari dari nabinya. Dan mereka adalah afdalul umam, seutama-utama umat. Lalu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Lalu kemudian datang generasi setelah mereka yang mengucapkan apa yang tidak diamalkan. Mereka mengucapkan namun tidak beramal. Dan mereka mengamalkan apa yang tidak diperintahkan. Inilah al-muta'akhirun, orang-orang belakangan. Yang berselisih, berbeda, bertolak belakang antara ucapan mereka dengan perbuatan mereka. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka tahu dari al-haq. Bahkan mereka mengamalkan perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang mereka ada-adakan dari diri-diri mereka sendiri. Dan berbagai macam perkara muhdats yang mereka ada-adakan. Mereka meninggalkan sunnah dan mengamalkan bid'ah. Dan ini benar-benar sesuatu yang terjadi dan engkau dapatkan pada banyak manusia. Mereka tidak mau menoleh kepada sunnah, tapi semangat beramal terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka tidak peduli dengan sunnah dan perintah-perintah ilahiyah. Mereka hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan al-istihsanat, anggapan-anggapan baik mereka. Yang dianggap baik oleh hawa nafsu mereka, Dan mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Maka mereka yaf'aluna ma la yu'marun, mereka melakukan dan mengamalkan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.